Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap upaya yang kita lakukan, setiap usaha yang kita lakukan, perbuatan yang kita amalkan di dunia ini, dalam keseharian kita, bagi yang diberi taufik oleh Allah, adalah upaya untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Setiap yang kita lakukan, sampai pun itu adalah perbuatan yang mubah, yang sifatnya duniawi, urusan dunia. Kita melakukannya sebisa mungkin merupakan usaha, merupakan upaya yang bisa membantu kita untuk beribadah kepada Allah, yang bisa membantu kita untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Karena itu memang tujuan utama seorang muslim, tujuan utama seorang mukmin. Kayak gitu nggih. Apapun perbuatannya, apa yang antum lakukan pun, apa yang antum lakukan, akan sangat sayang sekali kalau perbuatan itu, amalan tadi, tidak diharapkan dengannya agar bisa termasuk sebab dimasukkan ke dalam surga. Akan sangat sayang sekali. Dan hal tadi, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, sangat membutuhkan taufik dari Allah. Disinilah perlu kiranya kita ketahui besarnya kedudukan, besarnya atau agungnya kedudukan taufik Allah bagi hambanya. Pujian, ucapan yang dikatakan oleh penduduk surga ketika mereka dimasukkan ke dalam jannah. Orang yang dimasukkan ke dalam jannah, ahlu al-jannah, ahlul jannah, penduduk surga, yang mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya untuk Allah. Orang yang dimasukkan ke surga, ini ucapan yang orang yang sudah dimasukkan ke dalam jannah. Subhanallah. ketika sudah jelas antara jannah dan nar, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, negeri yang penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesengsaraan, kesedihan, kekhawatiran sedikit pun, sekejap mata pun. Apa yang dia ucapkan? Segala puji hanya untuk Allah yang telah hadani lihada, telah memberiku hidayah, telah memberiku taufik agar aku bisa masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, seandainya Allah tidak memberi taufik kami, seandainya Allah tidak memberi hidayah kami. Ini ucapan penduduk surga. Ya'tarifun, mereka mengakui. Yukirun, mereka mengikrarkan bahwasanya hasil yang mereka dapatkan berupa dukhuluhum al-jannah, mereka dimasukkan ke dalam surga, itu adalah semata-mata karena taufik Allah. Baik. Insyaallah taala kita akan membacakan faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Berkaitan tentang at-taufiq wal khidlan, berkaitan tentang taufik yang Allah karuniakan kepada hamba, juga berkaitan dengan sebaliknya, kebalikan dari taufik, lawan dari taufik, yaitu al khidlan, kehinaan yang Allah timpakan untuk hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, qa'idatun, sebuah kaidah. Asasu kulli khairin, pondasi setiap kebaikan. Pondasi setiap kebaikan, kulli khair, seluruh kebaikan, anta alama, engkau mengetahui, ana masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, engkau mengetahui bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Berkaitan dengan al-iman bil qadar, iman dengan takdir Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Kita menginginkan sesuatu, kita berupaya mendapatkan sesuatu, kalau Allah kehendaki, Allah jadikan itu kenyataan untuk kita. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak Allah jadikan kenyataan. Ketika kita mengetahui ini, ketika kita mengetahui perkara ini, kenapa kok beliau sampaikan menjadi asas kulli khair, pondasi setiap kebaikan, pondasi segala kebaikan. Ketika kita mengetahui khatibil azani Allah wa iyyakum, kita menginginkan sesuatu dan terwujud, kita mengetahui hal ini bahwasanya oh, ini merupakan ketetapan Allah, ini merupakan ketentuan Allah. Dia akan bersyukur karena terwujud. Dia akan bersyukur. Dia enggak akan merasa bahwasanya ini semata-mata upaya saya, semata-mata karena kemampuan saya. Namun sebaliknya, ketika hal tersebut tidak terwujud, Dia juga mengetahui ini ketetapan Allah dan Allah memberi yang terbaik untuk saya. Ini ketetapan Allah dan Allah pasti menentukan yang terbaik untuk hambanya. Kata beliau rahimahullah, fatatayaqqan hina idzin. Apabila sudah demikian, dia akan yakin ketika itu anal hasanat min amihi. Dia akan yakin bahwasanya kebaikan itu merupakan kenikmatan Allah. Tadi tak contohkan, tadi dicontohkan. Dia menginginkan sesuatu, dia sudah berupaya diwujudkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, itu merupakan kenikmatan dari Allah. Kalau dia sudah meyakini, dia sudah mengetahui hal itu, fa tashkurahu, akan membuahkan engkau bersyukur kepadanya. Tergambar nggih? Nah, karena tahu itu semuanya kehendak Allah. Allah yang mengaruniakannya kepadaku. Sudah mengetahui hal itu, terwujud, kamu dapatkan, akan mengantarkan kamu bersyukur kepada Allah. Berbeda halnya kalau sudah tidak, apa namanya, sudah tidak mengetahui akan hal ini. Dia jahil akan hal ini. Dia merasa semuanya itu ya karena sebab upaya saya, karena sebab usaha saya, kemampuan saya. Mana bisa dia bersyukur? Lalu dia menyandarkan diri, menyandarkan semuanya itu kepada dirinya sendiri. Saya ati insyaallah kalamu rahimahullah. Kalam al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa tatadarra ilaih. Dan akan membuatmu apabila engkau mengetahui kenikmatan atau kebaikan itu merupakan nikmat dari Allah, akan membuatmu tunduk kepadanya. Dia sadar kalau dia itu fakir. Ya ayyuhannas antumul fuqara ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir kepada Allah. Kalian itu butuh kepada Allah. Dan dialah Allah, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kaya meskipun tanpa kalian, terpuji meskipun kalian tidak memujinya. Meskipun seluruh manusia yang di alam semesta ini kafir, kufur kepada Allah, Allah tetap maha terpuji. Dan Allah tetap maha kaya. Wa tatadarra ilaihi alla yaqta'aha anka. Dan kamu akan tunduk kepada Allah agar nikmat tadi, kebaikan tadi tidak Allah putus darimu. Kan itu ya. Kita kalau punya kenikmatan pengennya kenikmatan itu daimatun. Kenikmatan itu kenikmatan yang terus-menerus ada sama kita. Kita enggak ingin, enggak ada seorang pun dari kita yang ingin kenikmatan yang dirasakan dicabut. Orang yang akalnya masih sehat, itu enggak ada yang mau kenikmatan yang ada padanya itu dicabut. Hatta orang kafir. Sampai pun orang kafir. Nah, di antara kunci supaya bisa mengikat nikmat itu adalah asyukru, bersyukur. Wa ana sayyi'at min khidlanihi wa qubatihi. Dan dia pula yakin bahwasanya kejelekan, keburukan itu adalah perendahan, kehinaan dari Allah dan hukuman dari Allah. Seorang dihinakan, seorang direndahkan. Nah, orang yang dihinakan, yang direndahkan Allah itu tidak apa namanya, tidak mesti dia itu kemudian orang yang fakir, miskin, tidak punya kedudukan, enggak mesti. Bisa jadi dia orang yang punya kedudukan di tengah-tengah manusia, namun dia hina di sisi Allah. Dia rendah di sisi Allah. Di tengah-tengah manusia mungkin dia punya kedudukan, dia punya posisi, dia punya jabatan, atau dia punya harta bahkan. Dia bisa berbuat semaunya mungkin. Namun di sisi Allah ternyata dia hina. Dan itu adalah hukuman dari Allah. Fatabtahil ilaihi ayyahula bainaka wa bainaha. Kalau kamu tahu bahwasanya kamu meyakini bahwasanya kehinaan itu merupakan hukuman dari Allah, kejelekan itu merupakan hukuman dari Allah, merupakan perendahan dari Allah, maka kamu berupaya semampu mungkin agar kamu dibatasi, kamu dijauhkan, kamu dihalangi, agar kamu tidak mendapatkan kejelekan. Karena kejelekan itu adalah kehinaan dari Allah. Wala yakilaka fi fi'lil hasanat wa tarkis sayiat ila nafsik. Dan kamu berusaha semampu mungkin memohon kepada Allah agar Allah tidak tidak menyerahkan dirimu untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan kejelekan kepada dirimu sendiri. Maksudnya Allah berlepas diri darimu. Dirimu itu udah ya wis urusno dhewe. Dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berpaling. Nah, seorang yang tahu besarnya taufik, besarnya kedudukan taufik dari Allah, itu akan berusaha supaya dia tidak ditinggalkan oleh Allah. Agar jangan Allah itu berpaling darinya. Kenapa? Kalau Allah berpaling dari seorang hamba, terus apa yang mau diharapkan? Lalu kita berbuat, beramal soleh, kita berbuat kebaikan, kita bisa mengamalkan ini, bisa menjauhi ini, bisa mendekatkan kebaikan yang begitu banyak, itu semata-mata taufik dari Allah, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan di mukaddimah, pujian Allah, pujian ahlul jannah, penduduk surga kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, kalau kita sudah dipasrahkan kepada diri-diri kita masing-masing, siapa yang akan menjadi wali kita? Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam berdoa, di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam kepada Rabbnya Jalla wa Ala, dan janganlah Engkau ya Allah pasrahkan, serahkan diriku kepada aku tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku beristighatsah, aku memohon. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah keadaanku seluruhnya. Keadaan agamaku, keadaan duniaku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau pasrahkan diriku kepada aku meskipun sekejap mata. Itu doanya Nabi alaihi salatu wasalam. Waqad ajma'a al-arifuna 'ala anna kulla khairin fa asluhu bi tawfiqillah lil 'abd. Dan telah bersepakat orang-orang yang berilmu bahwasanya segala kebaikan, setiap kebaikan, seluruh kebaikan asalnya itu adalah taufik Allah kepada hamba. Macam-macam nggih. Misal di antara thalabah aja. Thalabah itu macam-macam. Ada yang masya Allah mujtahidun jiddan, yang rajinya sangat luar biasa. Ada yang masya Allah kama hadza gitu ya. Kaslan misalkan, kaslan kuadrat misalkan. Nah, ikhati fillah hazani Allah wa iyyakum, hal tersebut tidak semata-mata apa? Tidak semata-mata upaya keinginan dari seorang hamba, dari talib tadi, tapi itu adalah taufik dari Allah. Ada yang rajin, luar biasa menghafal, belajar murojaah, menggunakan waktunya sebaik mungkin, mengurangi hal-hal yang percuma, hal-hal yang sia-sia. Itu merupakan taufik. Ada yang doya, ada yang membuang-buang waktu, nyanyiakan waktu. Nah, itu khidlan. Itu khidlan. Itu ya tidak diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan waktunya sedemikian baik, untuk sebaik-baiknya. Hakadza ikhati fillah hazani Allah wa iyyakum. Wa kullu syarrin, dan setiap kejelekan, fa'asluhu khidlanihi li'abdi. Setiap kejelekan, segala kejelekan, itu asalnya itu adalah karena Allah menghinakan dia. Salam al-afiyah. Tayyib. Kemudian, apa itu taufik? Apa sih taufik itu? Dijelaskan oleh rahimahullah beliau al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa ajma'u anna taufiqa, dan mereka bersepakat bahwasanya yang namanya taufiq, at-taufiq alla yakilakallahu ila nafsik. Taufiq itu adalah Allah tidak menyerahkan urusanmu, tidak menyerahkan dirimu kepadamu. Yakni urusanmu diserahkan kepadamu. Allah tidak mengurusimu. Allah berpaling darimu. Alla yakilaka Allahu ila nafsik. Allah tidak menyerahkan kamu kepada dirimu. Itulah taufik. Berarti selalu dijaga oleh Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufikku yang ada padaku ini kecuali dari Allah. Kecuali pertolongan Allah, kecuali pemberian Allah. Nah. Mau beramal soleh, kok susah banget. Mau beramal soleh, kok penghalangnya kayaknya banyak banget. Tidak dimudahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Ini ada apa ya? Apakah saya melakukan dosa kok mau? Ini aja kok susah banget. Mau beramal soleh kok ada penghalang. Mau ini ada penghalang. Mau ini ada kata. Wa annal khidlan, dan kehinaan, huwa ayyukhliya bainaka wa baina nafsik. Kehinaan itu adalah ketika Allah menyerahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Tayyib. Iqati fillah hazani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau kita tahu besarnya kedudukan taufik, yaitulah doa yang selalu kita panjatkan dalam setiap rokaat dalam sholat kita, mau sholat sunnah ataupun sholat fardu, mesti kita berdoa. Namun kadang-kadang kita nggak merasakannya. Doa itu kan di antara penghalang diijabai itu karena kurangnya, lemahnya himmah ad-da'i, lemahnya himmah, lemahnya kekuatan memohon dari orang yang berdoa tadi. Jadi seakan-akan doa itu ya, ya doa biasa kayak biasa. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam sudah membimbingkan, sudah membimbing. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin akan diijabahi. Fa inna Allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, karena sungguhnya Allah tidak akan menerima doa yang muncul, yang datang dari orang yang hatinya lalai dan lahin. Hampir mirip orang yang hatinya lalai. Dia berdoa tapi seakan-akan kayak gak berdoa. Dia memohon tapi seakan-akan gak memohon. Nah, Arab diijabah, dikabulkan ya syukur, gak dikabulkan ya wis. Seakan-akan demikian. Di antara penghalang doa adalah yaitu lemahnya himmah, lemahnya keyakinan, lemahnya keinginan dari orang yang berdoa. Taufik senantiasa kita mohon kepada Allah dalam setiap rokaat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah memohon taufik. Tunjukilah kami ya Rabb ke jalan yang lurus. Ini menunjukkan betapa pentingnya taufik dari Allah sampai hingga Allah mensyariatkan agar kita membacanya dalam setiap rakaat salat kita. Fardhon kanat am naflan, baik fardu ataupun nafilah. Beliau rahimahullah menyebutkan kunci dibukanya taufik. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu taufiq. Apabila setiap kebaikan, segala kebaikan asalnya adalah dari taufik Allah, wa huwa biyadillah, maka taufik itu semata-mata di tangan Allah. Allah mengendaki, Allah berikan. Allah tidak mengendaki, Allah tahan. La biyadil abd, taufik itu bukan di tangan hamba. Tadi itu mungkin ada yang ini rajin, ini tidak. Ya karena taufik dari Allah. Ini semangat, ini lemah. Ta'awunnya ini subhanallah, ini lah sudah ada yang lain lah. Fa miftahuhu, beliau menyampaikan kunci taufik agar seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah, ad-du'a, satu doa. Makanya dalam setiap rokaat diperintahkan kita untuk memohon hidayah. Yang kedua, wal iftiqar. Yang kedua, merasa butuh kepada taufik Allah. Kalau dia aja sudah enggak butuh kepada taufik Allah, ya udah berarti dia mustaghnin, dia sudah merasa cukup. Dia sudah enggak butuh lagi sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-iftiqor, butuh kepada taufiknya Allah, merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau dia enggak sadar, dia menyadari, ya udah. Wakam, dan berapa banyak orang itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Ingat Allah ketika dapat masalah. Ketika dapat musibah besar, dapat masalah besar, ujian besar, baru dia ingat sama Allah. Tapi kalau lapang, lali. Insyaallah dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan Ibnu Abbas, ta'aruf ilallah firraqa ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lapang. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu sempit, ketika kamu susah. Jangan keblinger ketika lapang. Ketika diberi kemudahan jangan lupa diri. Ketika dilapangkan jangan lupa daratan. Ingat siapa yang ngasih kamu ke lapangan tadi. Kalau kamu demikian, niscaya Allah akan mengingatmu ketika kamu sulit. Al-iftiqar, butuh kepada Allah, merasa fakir kepada Allah. Wasidqul laja, dan jujur. Yang ketiga, miftahu at-taufiq, kunci taufik, kunci diberi taufik. Jujur ketika kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu enggak main-main. Enggak cuma lisan tok. Enggak hanya di lisan saja. Namun dia jujur dari hatinya, dia ingin kembali kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Waraghbah warahbah ilaih. Dan berharap serta takut kepada Allah. Famata a'tal abda hadal miftah. Dan ketika seorang hamba diberi oleh Allah kunci ini, doa, iftiqar, sirkulaja, rohbah dan rohbah. Faqad arada ayyaftaha lahu. Maka Allah menginginkan untuk membuka pintu taufik untuknya. Wa mata dhallahu 'anil miftah. Dan ketika Allah sesatkan dia, Allah palingkan dia dari kunci tadi yang disebutkan, baqiya babul khair murtajan dunahu. Pintu kebaikan itu terbuka. Pintu kebaikan itu menunggu terbuka. Tapi tidak ada pada dirinya. Pintu kebaikan tetap ada. Pintu kebaikan tetap ada, namun dia tidak bisa melakukannya. Tergambar nggih? Begitu banyak pintu kebaikan, namun ketika seorang tidak mampu, tidak bisa melakukannya, tidak bisa melakukan pintu-pintu kebaikan begitu banyak. Apa yang salah? Betul. Khidlan, sallallahu alaihi wasallam, adamu taufiq, kehinaan, tidak diberi taufiq oleh Allah. Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wardah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Aku tidaklah membawa hammal ijabah, kekuatan himmah yang besar untuk dikabulkan dari doaku. Aku tidak membawa kekuatan atau himmah yang besar untuk dikabulkan doaku. Tapi apa yang beliau bawa? Walakin hammad doa, akan tetapi yang aku bawa adalah kekuatan agar aku berdoa, agar aku memohon kepada Allah, agar aku meminta kepada Allah. Kenapa? Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, fa idza ulhimtu du'a, apabila aku diberi taufik untuk berdoa kepada Allah, fa innal ijabata ma'ahu, maka dikabulkannya doa itu bersama doa tadi. Pengabulan doa itu bersama dengan doanya tadi. Apabila diberi taufik untuk berdoa. Diberi taufik berdoa, dia sungguh-sungguh, dia tadarruk, dia merendahkan diri, benar-benar yakin, mengharap fakir kepada Allah. Maka al-ijabah ma'ahu, kata beliau radhiyallahu ta'ala. Maka doa itu, pengabulannya itu bersama dengan doa tadi. Wa la qadri niyatil abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghbatihi fi dzalika yakunu tawfiquhu subhanahu wa inanatuhu, kata beliau rahimahullah. Dan sebatas niat hamba, himmah, kekuatan keinginan hamba, muradihi wa raghbatihi, keinginan, harapan, fi dzalika yakunu taufiquhu subhanahu wa ta'ala wa i'anatuhu. Padahal tadi, padahal tersebut, maka sesuai itulah, sesuai niatnya, sesuai himahnya, sesuai keinginannya, besar keinginannya, sebatas itulah Allah akan memberi taufik kepadanya. Kalau rohbahnya besar, kalau niatnya besar, kalau himahnya besar, maka Allah akan memberi taufik besar pula. Pertolongan Allah besar pula. Fal ma'unatu min Allah tanzilu 'alal ibad 'ala qadri himamihim wa thabatihim wa raghbatihim wa rahbatihim. Pertolongan dari Allah itu akan turun kepada hamba itu sesuai dengan kekuatan keinginan mereka, himmah mereka. Sesuai dengan sabatnya mereka, kokohnya mereka, harapan mereka kepada Allah. Wal khidlan yang zilu alaihim ala hasabi dzalik. Dan kehinaan juga turun kepada hamba sesuai dengan kadar hal tadi. Kalau dia tidak mengharapkan kepada Allah, dia tidak menginginkan kepada Allah, dia tidak, niatnya lemah, himmahnya lemah, rohbahnya lemah, tidak sabat, ya sesuai itu pula kehinaan turun padanya. Fallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin wa a'lamul alimin. Tanggung sedikit lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat ahkamul hakimin, yang paling bijaksana dan yang paling mengetahui. Yadau taufiqa fi mawadi'ihi al-la'iqatibih. Allah meletakkan taufik pada tempatnya yang sesuai. Wal khidlana fi mawadi'ihi al-la'iqatibih. Dan meletakkan kehinaan juga pada tempatnya yang sesuai. Wa huwal alimul hakim. Dan dialah zat yang maha berilmu, lagi maha bijaksana. Ketika ada orang yang enggak dapat taufik, ya itulah, itu sesuai dengan kadar apa yang ada dalam hati dia. Dan itulah padanya pula, ikhati filazani Allah wa iyakum, khidlan, kehinaan yang Allah timpahkan kepadanya. Ada yang Allah beri taufik, Allah mudahkan untuk beramal saleh, ya itulah keutamaan dari Allah, sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukri wa ihmalil iftiqar wa du'a. Dan tidaklah orang yang dihinakan itu kecuali karena sebab dia tidak bersyukur dan tidak merasa fakir, tidak merasa butuh kepada Allah dan tidak berdoa kepadanya. Ya karena dia merasa mampu, mustaghnin, dia merasa mampu. Sebagaimana tadi disebutkan, wa ajma'u 'ala anna tawfiqa alla yakillaka Allahu ila nafsik. Orang-orang yang berilmu bersepakat bahwasanya taufik itu adalah Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu, urusanmu kepada dirimu sendiri. Namun Allah yang menanggungnya, Allah yang walinya. Itulah taufik. Tapi kalau dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, ya sudah, ditimpakanlah kehinaan. Itulah khidlan. Wala dhafira man dhafira bimasyiatillah wa'unihi, dan tidaklah orang yang berhasil dengan kehendak Allah dan pertolongan Allah illa, kecuali karena sebab biqiyamihi bisyukri wasidqil iftiqar waddu'a, karena dia bersyukur, dia jujur dalam merasa fakirnya kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khatifil ahzani Allahu wa iyyakum. Beliau sebutkan faidah tentang miftahut taufiq. Antum tahu, antum ketahui kedudukan taufiq, antum ketahui manzilatut taufiq dalam kehidupan kita, bahwasanya kita tidak mampu melakukan apa-apa berarti kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah. Dan kita ketahui apa itu pintu taufik, berdoa al-iftiqar, berdoa kepada Allah, iftiqar merasa butuh, merasa fakir kepada Allah, dan jujur ketika kembali kepada Allah, jujur hati kita kembali kepada Allah, raghbah kita kepada Allah, harapan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rohbah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dasar inilah yang menentukan atau menentukan kadar besar atau tidaknya taufik Allah atau khidlan Allah, kehinaan yang Allah datangkan, Allah timpakan sesuai dengan hal-hal tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin ikhatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.